Mitra bisnis, pendidikan nasional kita disebut tidak memiliki arah yang jelas dan tidak mengikuti dinamika perkembangan zaman, sehingga tujuan untuk menciptakan bangsa yang cerdas dan kompeten masih jauh dari kata tercapai. Kualitas guru yang menjadi kunci sukses juga masih rendah, padahal anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN. Belum lagi ditambah kontroversi penghapusan ujian nasional belum lama ini untuk tingkat SD. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan aktivis pendidikan sekaligus founder dari Mizan Group, Haidar Bagir. Pak Haidar, apa komentar Anda soal ini? Saya kira memang persoalan pendidikan kita ini complicated luar biasa ya, karena memang banyak sekali soal yang harus dibenahi ya, dari mulai hardware-nya seperti soal fasilitas, gedung saja banyak yang rusak, apalagi ke soal-soal yang terkait dengan software-nya lah istilahnya, kurikulum, ya kemudian kualitas guru, kemudian cara ujian, dan lain sebagainya ya. Jadi memang saya kira pertama harus diakui problemnya complicated. Saya tidak percaya bahwa problem pendidikan di Indonesia yang luar biasa besar itu ada jalan pintasnya untuk mengatasi gitu ya. Nah, apakah pendidikan kita, polisi pendidikan kita tanpa arah yang jelas ya? Mungkin perlu penelitian gitu ya. Sudah banyak upaya ke arah situ, tapi memang masalahnya itu sering ganti menteri, ganti polisi gitu ya. Jadi kita sulit untuk melihat adanya konsistensi. Kalau ditanya apakah sekarang masih begitu, ya tentu menurut saya masih banyak kelemahannya karena persoalan birokrasi juga di Indonesia, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Tapi saya kira beberapa langkah yang diambil belakangan ini sebetulnya menunjukkan upaya untuk memperbaiki itu. Kalau boleh di-share, apa saja upaya pemerintah itu, Pak? Misalnya seperti dicoba dikembangannya kurikulum baru itu ya, kurikulum 2013. Menurut saya prinsip-prinsip kurikulum 2013 ini sudah menuju ke arah yang benar ya. Tapi pada saat yang sama seperti dikatakan tadi soal kualitas guru. Memang kualitas guru di Indonesia ini khususnya di daerah-daerah remote ya, itu masih sangat jauh dari idealnya kualitas guru. Nah sayangnya memang dalam soal training dan lain sebagainya itu kita belum melihat ada langkah-langkah yang betul-betul strategis, sistematis, atas sekian banyak guru yang ada di Indonesia ya. Yang saya ketahui ada upaya serius juga dari pemerintah untuk memperbaiki format ujian nasional gitu ya. Memang banyak sekali kritik bahwa ujian nasional ini pertama tidak fair sehubungan dengan gap kualitas antara sekolah-sekolah di kota besar dan sekolah-sekolah di daerah-daerah remote yang tadi sudah kita sebutkan ya, problem-problemnya yang begitu besar. Nah, jadi dibutuhkan satu cara sebetulnya yang sedapat mungkin itu mengurangi sampai seminimal mungkin bias akibat gap-gap seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, saya sendiri misalnya menyarankan agar kalau memang diperlukan tes seperti itu, maka tes itu hendaknya lebih ke arah apa yang disebut sebagai aptitude test ya, sebagaimana yang dilaksanakan di berbagai negara maju. Di Amerika misalnya dikenal seperti ACT dan SAT. Kemudian kalau di Eropa yang banyak dipakai di sini ada tes-tes yang diselenggarakan oleh Cambridge Examination Center dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di negara-negara maju itu tes-tes yang dilakukan lebih ke arah aptitude test. Nah, tapi saya kira juga penting sekali masyarakat juga terlibat. Sekali lagi Indonesia ini wilayahnya terlalu besar, persoalan pendidikannya sangat complicated, sehingga tanpa partisipasi masyarakat juga saya khawatir pemerintah apalagi dengan birokrasi yang keberatan beban ya. Belum lagi yang saya dengar dari para peneliti, 20% APBN yang dipakai oleh pendidikan itu sebagian besarnya masih dipakai untuk hal-hal yang administratif, justru bukan untuk perbaikan langsung di lapangan. Kalau itu betul, ya malah menjadi penghambat yang luar biasa, sudah menggunakan dana yang terlalu besar, pada saat yang sama justru membebani birokrasi sehingga tidak mampu bergerak dengan lincah gitu ya. Baik Pak Haidar, Anda katakan soal birokrasi, apakah artinya sektor pendidikan kita sudah dicampuri muatan politis, Pak? Saya tidak terlalu merasakan itu, ya. Paling tidak di masa sekarang ini, saya tidak melihat kalau sampai diacak-acak oleh masalah politik, ya. kita lihat misalnya kalau yang sekarang ini kan menteri, wakil menteri dan lain sebagainya bukan dari partai politik gitu ya. Karena kebetulan saya sedikit punya akses ke sana, saya percaya ada upaya yang serius dan apa namanya sepenuh hati untuk melakukan perbaikan. Tapi bagi saya persoalan birokrasi terutama bukan persoalan diacak-acak politik, tapi ya birokrasinya sangat lamban, tidak profesional ya. Demikian aktivis pendidikan sekaligus founder dari Mizan Group, Haidar Bagir. Saya Mandariska.